saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Keutamaan zikir yang berbunyi Subhanallah wa bihamdih, Maha suci Allah dan segala puji hanya baginya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi 100 marrah huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri, muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qal, siapa saja dari kita, tentu seorang muslim syaratnya, siapa saja di antara kita, kata Nabi SAW, yang mengucapkan zikir subhanallah wa bihamdi, simple, pendek sekali, ya, maha suci Allah dan segala puji hanya baginya, subhanallah wa bihamdi, siapa yang mengucapkan zikir itu berapa kali, 100 marrah, kata Nabi SAW, 100 kali, maka ganjarannya adalah huttat khatayahu, maka akan dihapuskan seluruh dosanya, wa in kanat mithla zabadil bahr, meskipun dosa-dosa kita, ya ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum, sebanyak buih yang ada di lautan. Artinya menunjukkan bahwa sebanyak apapun dosa kita, tatkala kita mengucapkan zikir ini, yaitu zikir subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah dan segala puji hanya baginya, sebanyak 100 kali, maka itu, kata Nabi SAW, akan menebus atau menghapuskan segala dosa-dosa kita, ya, meskipun dosa kita sebanyak buih yang ada di lautan. Kapan seorang membaca subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali, yang penting dia gak keluar dari hari itu. Satu hari dia mengucapkan 100 kali. Mau itu berurutan, yakni 100 kali kita ucapkan misal dalam jangka waktu 5 menit, insya Allah gak lebih. Ya, karena kita pernah menguji ini. Kalau kita mengucapkan subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi sebanyak 100 kali, wallahi ini gak lebih dari 5 menit. Ya, kita pernah mencoba zikir ini. Bahkan kita sering mendawamkan zikir ini dan kita hitung kira-kira waktunya gak lebih dari 5 menit. Apakah syaratnya harus mutawaliyah seperti itu? Yakni bersambung terus, kita habiskan 100 kali atau bisa dicicil. Pagi hari 50, sore hari 50 misalnya. Atau kapan kita punya kesempatan kita baca 30, di kesempatan yang 30, kesempatan yang lain lagi 30, di akhir hari kita baca 10 misalnya. Total 100 kali. Apakah seperti itu? Para ulama mengatakan, tatkala hadis ini datang dalam redaksi yang mutlak, maka boleh kita mutlakkan zikir tersebut. Yang penting kita baca zikir ini 100 kali, mau itu berurutan atau terpisah-pisah waktunya, maka upayakan yang penting jangan sampai hilang zikir tersebut. Ya, yang penting zikir tersebut jangan sampai hilang di setiap harinya. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.